Dan Allah Subhanahu wa taala bersekalian menciptakan banyak sekali di atas muka buminya ini ya, tumbuhan-tumbuhan yang begitu menyehatkan. Saudi Arabia atau mungkin Jazirah Arab terkenal dengan kurma ya. Kurma merupakan tanaman ataupun makanan yang paling baik untuk memperbaiki pencernaan. Ya, bagaimana kalau seandainya Anda punya sakit mah misalkan, Bapak Ibu, Anda bisa bikin ya kayak labu gitu. Ya labu Anda hancurkan ya, kemudian Anda kasih garam mineral sedikit ya, bukan garam dapur tapi ya. Kemudian Anda kasih taburan kurma di situ, itu sehatnya banget, sangat sehat untuk orang-orang penyakit lambung. Kunyah seperti bubur. Jadi kayak pergedel tapi enggak digoreng. Ya. Atau mungkin kita kurma, itu salah satu kurma. Dan Nabi SAW mengajarkan bagaimana beliau merendam impusan kurma. Ya, atau rendam kurma direndam dalam air. Kita kenal dengan impusan water atau impus water, ya. Itu manfaatnya banyak enggak? Oh, Nabi ngajarin pasti baiklah gitu kan. Tapi di sana kan adanya kurma. Apakah kita enggak boleh mengerjakannya itu dengan buah-buahan? Boleh aja. Sainsnya menjelaskan tentang begini. Kita pakai aja apa yang ada di Indonesia. Enggak masalah. Di Saudi Arabia, misalkan atau di Jazirah Arab, di Mekah, Madinah, kelapa susah. Gak banyak tumbuh kelapa, tumbuhnya kurma. Tapi di negeri kita banyak kelapa. Dan kelapa merupakan air yang sangat tinggi asam aminonya. Orang-orang yang darah tinggi, kata guru saya, dan penelitian beliau juga, itu 3 bulan aja minum air kelapa muda, itu turun tensinya. Segitu mudah gitu kan. Allah memberikan bahan-bahan tadi untuk kita. Kenapa tidak diberitahu sama Allah? Karena memang belum mau Allah kasih tahu. Mungkin kitanya belum ingat sama dia. Ya. Bahkan yang luar biasa lagi buat sekalian. Kalau kita bicara kurma madu dengan asam aminonya ya, dengan mineralnya, vitaminnya luar biasa tinggi ya. Kurma lah misalkan. Indonesia tidak tumbuh kurma, ada sebagian yang tumbuh, tapi tidak secara baik atau seperti rasanya yang ada di sana. Karena memang dia tumbuhan khasnya daerah panas. Ya. Banyakkah isi kurma tadi? Banyak. Ya, ada asamnya segala macam. Bapak Ibu silakan browsing aja lah. Tapi yang luar biasa lagi, Bapak sekalian, setiap tempat yang Allah ciptakan di sana, negeri-negeri tertentu ya, itu Allah juga menciptakan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang sangat bermanfaat untuk digunakan manusia yang tinggal di sana. Bahan bakunya manusia itu ya, kalau kita bongkar barang kita itu kan gen itu struktur yang terdiri atas asam amino ya, maka kita banyak sumber asam amino ya, dan ada satu produk lokal Indonesia yang sangat tinggi asam aminonya. Dan dia memiliki kandungan minyak yang baik seperti minyak zaitun. Karena zaitun kita nggak tumbuh di sini, nggak banyak yang tumbuh. Adalah beberapa orang tuanan, tapi nggak terlalu banyak. Ya, yang dikenal sebagai MUFA atau monounsaturated fatty acid. Kemudian ada lagi dia mengandung mineral namanya selenium. Selenium itu mineral yang bermanfaat untuk mencegah kanker salah satunya. Dan tumbuhan atau daun ini gampang sekali kita dapatkan di Indonesia. Namanya apa? Kelor. Kelor itu luar biasa, Bu sekalian. Beberapa negara itu tinggi, Jepang termasuk yang tinggi juga konsumsi kelornya. Ya. Kalau dibikin sayur saja itu bisa bukan perbaikan gizi tapi perbaikan gen. Karena apa? Karena asam aminonya. Ya. Kelor mungkin ada blender mungkin, kalau blender kita jarang sih ya, tapi kelor kita bikin sayur atau kita bikin bubuk gitu kan, diseduh pakai air nanti kasih kurma sedikit sebagai pemanisnya, itu luar biasa efeknya ke badan. Dia bisa memperbaiki sel-sel yang rusak di badan kita karena asam amino itu baru satu kelor gitu kan, dan banyak lagi yang lain.